نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزو حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia ini dengan fitrahnya manusia semuanya ingin bahagia, ingin sukses. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir kali nanti lahir di dunia, semuanya menginginkan kesuksesan, kejayaan, kemuliaan. Yang di desa, yang di kota, yang berpendidikan, yang buta huruf, apapun pekerjaannya, semuanya ingin sukses. Hanya rahimakumullah. Hanya saja antara sukses yang ada dalam pikiran manusia pada umumnya dengan sukses yang Allah Ta'ala maksudkan ada perbedaannya. Orang beranggapan apabila asalnya miskin menjadi kaya, dia telah sukses. Mahasiswa yang telah selesai ujian nilainya A, sukses. Tapi setelah itu pusing nyari kerja, kemudian dapat kerja, wah sukses lagi sekarang. Setelah kerja, naik posisinya, wah sukses lagi sekarang. Pengangguran dapat kerjaan, dianggap sukses. Sakit, kemudian sembuh, nah sukses dia. Menang dalam pemilihan, dianggap sukses. Lama sekali mencari jodoh tidak dapat, akhirnya dapat istri, dianggap sukses. Ini yang ada dalam pikiran kita. Apalagi yang asalnya istrinya satu jadi empat, wah, dianggap sangat sukses sekali. Hadirin rahimakumullah, itu sukses dalam pikiran umumnya manusia. Ya mungkin di antara kita ada yang termasuk di dalamnya, mungkin tidak juga. Tapi itulah pada umumnya manusia seperti itu. Bertambahnya harta, terpenuhinya keperluan-keperluan, naiknya posisi di depan masyarakat, naiknya kedudukan dalam kantor-kantor, itu yang dianggap sebuah kesuksesan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha tahu, yang maha segala-galanya tidak pernah menerangkan itu sebagai kesuksesan. Tidak ada satu ayat Quran pun yang menceritakan atau menyebutkan bahwa barang siapa kaya maka telah sukseslah ia. Barang siapa sembuh berarti telah sukseslah ia. Atau barang siapa naik jabatannya telah sukseslah ia. Barang siapa lulus ujiannya telah sukses. Tidak ada seperti itu. Sedangkan kalau kita membandingkan, bukan kita membandingkan, tidak sebanding sama sekali. Sedangkan apabila kita melihat bagaimana hebatnya Allah SWT, maka pasti barometer yang Allah tetapkan pasti mutlak benarnya. Sebab kita manusia menilai dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Pendengaran yang terbatas, penglihatan yang terbatas, pemikiran yang terbatas, semuanya serba terbatas. Dan pasti umur terbatas. Pasti umur terbatas, pengalaman terbatas, semuanya serba terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala serba tidak terbatas. Jauh sebelum alam semesta ada, Allah taala telah ada. Sejak kapan? Tidak ada sejak kapannya. awal bila bidayah, yang pertama kali ada, yang awal ada tanpa ada permulaannya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, Allah Ta'ala telah ada. Dan adanya Allah Ta'ala yang telah begitu lama, tidak ada permulaannya ini, lebih sempurna, bukan lebih sempurna, begitu sempurnanya. Semuanya serba sempurna. Pendengarannya sempurna, pengetahuannya sempurna, penglihatannya sempurna. Semuanya serba sempurna. Seorang Arabi Badui datang ke Madinah, kemudian dia tiba-tiba berdoa. Ya man la tarahul ayun, wahai zat yang tidak terlihat oleh mata. Wala tukhalitul zuhnun, yang tidak dicampur dengan prasangka-prasangka. Jadi apapun yang ada dalam persangkaan kita, mungkin Allah itu begini, Allah Ta'ala pasti tidak begitu. Ya mungkin Allah Ta'ala dapat kita capai dengan prasangka kita bahwa kurang lebih begini, enggak bisa. Allah Ta'ala jauh lebih dari itu. Wala yasiful wasifun, dan orang-orang yang bisa bercerita, menceritakan sifat-sifat segala macamnya, tidak mungkin mampu menceritakan sifat Allah Ta'ala secara paripurna. Wala tughayyirul hawadits, dan tidak dirubah oleh kejadian-kejadian. Sedangkan makhluk Allah Ta'ala semuanya berubah. Baru kena dingin berubah, kena panas berubah, kena malam berubah. Belum lagi dilalui berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, yang asalnya cakep, tampan, kuat, gagah, jadi tua, reot, enggak menarik lagi. Itu manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak berubah. Sejak pertama kali, sejak awal adanya Allah Ta'ala sampai nanti terakhir kali Allah Ta'ala adalah seperti itu. Tidak berubah sama sekali. Bukannya Allah Ta'ala tambah lama, tambah hebat, tambah besar, tambah maha. Tidak. Tidak berubah sama sekali. Bukan semakin lama Allah semakin hebat. Bukan. Allah Ta'ala tetap seperti itu. Wala tughayyiru al-hawadits. Wala yakhshad dawa'id, dan tidak mengkhawatirkan perputaran-perputaran masa. Beda dengan kita. Tidak punya, ingin punya. Begitu punya, khawatir hilang. Takut aja. Keluar dari rumah, khawatir. Terpisah dengan istri sebentar, khawatir. Pisah dengan anak sebentar, sudah khawatir. Belum apa-apa, sudah khawatir. Khawatir, takut. Yaitu manusia lemah. Allah Ta'ala yang maha hebat, maha segala-galanya. Wala yakhshad dawa'ir. Tidak takut pada perubahan-perubahan, perputaran-perputaran masa. Ya'lamu masaqilal jibal, mengetahui berapa beratnya pegunungan. Adakah di dunia ini sekumpulan orang yang dikatakan paling ahli bisa mengukur berapa beratnya gunung-gunung di dunia? Enggak usah beratnya gunung-gunung, beratnya satu gunung saja, siapa yang bisa menimbang? Berapa besar timbangan yang dibutuhkan? Ini Allah Ta'ala tahu berapa beratnya gunung-gunung di seluruh dunia ini. Kumpulan gunung, pegunungan yang di Bandung, yang di Pulau Jawa, yang di Indonesia, yang di seluruh dunia. Allah Ta'ala tahu betul berapa beratnya ini. Wa makayilal bihar, dan tahu betul berapa takaran air yang di lautan. Berapa tetes banyaknya, berapa liter banyaknya, sejak diciptakan sampai sekarang, tiap hari menguap berapa, kemudian masuk lagi berapa, Allah Ta'ala tahu semua. Yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, dan Allah Ta'ala tidak pernah lupa. Kalau kita mungkin punya data-data, hilang sudah, lupa semuanya. Allah Ta'ala tidak perlu pada pembukuan, tidak perlu pada pendataan, tidak perlu pada penambahan-penambahan memori, Allah Ta'ala tahu semuanya. Telah tahu dan yang akan datang pun Allah Ta'ala telah tahu juga. Dan tidak pernah berubah. Apa yang Allah Ta'ala ketahui, mutlak kebenarannya. Wa'adada qatril amtar. Dan berapa banyak tetesan air hujan. Manusia berusaha untuk mengetahui curah hujan. Itu tidak mungkin dengan menghitung tetesannya. Tapi Allah Ta'ala bukan hanya tahu berapa liternya. Berapa banyak tetesan yang jatuh sore ini. Yang kemarin berapa, yang di Bandung berapa, yang di Sukabumi, yang di Bogor, yang di luar Jawa berapa. Bukan hanya hari ini, yang kemarin Allah Ta'ala tahu, yang sebelumnya Allah Ta'ala tahu, yang sebelumnya lagi Allah Ta'ala tahu. Hujan yang turun sejak pertama kali dunia diciptakan sampai hari kiamatnya nanti berapa banyak tetesannya? Allah Ta'ala tahu. Allah. Wa'adada waraqil asjar. Dan Allah Ta'ala tahu berapa banyak lembaran-lembaran dedaunan. Allah. Yang sekarang ada, yang kemarin telah ditebang, yang sebelumnya telah terbakar, yang sudah mati pun Allah Ta'ala tahu berapa banyak dedaunan yang pernah ada di muka bumi ini. Dan berapa banyak daun yang akan ada di muka bumi. Sedangkan kita gak usah jauh-jauh. Di rumah kita sendiri ada berapa lembar rumput kita gak tahu. Di rumah kita sendiri, kita punya satu batang pohon pisang misalnya. Kita gak akan tahu berapa banyak lembaran pohon pisang ini. Apalagi kalau pohonnya pohon mangga berapa ini. Jangankan pohon-pohon di tempat rumah kita. Berapa lembar bulu di depan mata kita, kita tidak tahu. Wa'adada ma'azlama alaihi al-laylu wa ashraqa alaihi al-nahar. Dan Allah Ta'ala tahu berapa banyak butiran-butiran, berapa banyak tetesan-tetesan yang diselimuti oleh gelapnya malam dan diterangi oleh terangnya siang. Wala yuari minhu sama'un sama'a. Dan satu langit tidak mungkin menghalangi pandangan Allah Ta'ala dari langit berikutnya. Tujuh lapis langit ini begitu tebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan satu lapis langit tebalnya 500 tahun. 500 tahun apa? Kita tidak tahu ini 500 tahun apa ini. Kalau seandainya 500 tahun perjalanan unta, pasti manusia sudah bisa sampai ke langit pertama mestinya. Mestinya. Bahkan ini lebih jauh daripada 500 tahun perjalanan cahaya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan antara bumi kita dengan langit pertama ini jauhnya menurut ukuran ini hanya 500 tahun. Hanya 500 tahun. Sedangkan bintang-bintang yang oleh Allah Ta'ala dianggap sebagai masabih, sebagai lampu-lampu yang menggantung di bawah langit pertama ini, belum diketahui berapa yang terjauh ini, belum diketahui. Berapa miliar tahun cahaya. Sedangkan ini menurut Rasulullah SAW hanya 500 tahun saja. Tebalnya langit pertama 500 tahun. Jarak langit pertama dengan kedua 500 tahun lagi. Tebalnya langit kedua 500 tahun. Jarak langit kedua dengan ketiga 500 tahun lagi. Sehingga tujuh lapis langit ini 7000 tahun. Tebalnya, jauhnya. Dan itu sama sekali tidak menghalangi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru ditutup dengan selembar kain dan gak kelihatan apa-apa. Apalagi ditutup tembok, apalagi tembok berlapis-lapis, sudah gelap gulita. Wala ardun ardo. Dan lapisan bumi tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala dari lapisan-lapisan berikutnya. Ini ada apa di bawah bumi kita, apa di dalamnya lagi, sama bagi Allah Ta'ala dengan yang ada di atas permukaan bumi. Bukan yang di muka bumi lebih mudah nampaknya, yang di dalam agak susah, yang di dalam agak susah lagi. Enggak, sama saja bagi Allah Ta'ala. Allah. Wala bahru ma fi qa'rih. Dan tebalnya air lautan tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala dari benda-benda yang tersembunyi di dalam palungnya. Allah Ta'ala tahu betul apa isi lautan. Di lautan sini ada berapa butir mutiara, di lautan sana ada berapa banyak hewan, ada berapa banyak ikan-ikan. Allah Ta'ala tahu semuanya. Wala jabalum ma fi wa'rish. Demikian pula gunung yang begitu kokoh, tebal, tidak mampu menutup pandangan Allah Ta'ala untuk menyembunyikan benda-benda yang tersembunyi dalam guanya. Itu maha hebatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang begitu maha tahu, maka apabila Allah Ta'ala membuat satu ukuran pasti benarnya. Yang telah lalu Allah Ta'ala ketahui, yang sedang terjadi Allah Ta'ala tahu, yang akan terjadi pun Allah Ta'ala telah tahu. Ayo rahimakumullah. Begitu hebatnya, begitu perkasanya, begitu maha tahunya Allah Ta'ala mengontrol semuanya. Tidak satu pun yang terlewatkan. وَمَا تَسْتَقُوتُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidaklah selembar daun pun jatuh kecuali Allah Ta'ala mengetahuinya. Dalam hujan sore ini berapa banyak daun yang jatuh di Bandung ini? Allah Ta'ala tahu. Dan belum lagi di belahan bumi yang lain, berapa banyak lembaran-lembaran daun yang jatuh? Allah Ta'ala tahu semuanya. Berapa yang tersisa? Allah Ta'ala tahu juga. Begitu maha tahunya Allah Ta'ala. Begitu sangat maha tahunya Allah Ta'ala. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Terserah kalian akan bicara diam-diam, bisik-bisik, atau kalian bicara keras-keras. Innahu alimum bidzati sudur. Bukan hanya pembicaraan yang keras atau yang pelan, yang tersimpan dalam hati pun Allah Ta'ala telah tahu. Belum lagi diomongkan, Allah Ta'ala sudah tahu. Dua orang kafir Quraisy setelah perang Badar diam-diam masuk Masjidil Haram. Sepi, tidak ada seorang pun. Sufwan dan Umar namanya. Mereka musyawarah. Hati yang mendongkol sekali dengan kejadian di Badar. Iya, keluarga saya banyak yang tewas, pimpinan kita tewas, ini tewas, ini tewas. Iya, gimana? Iya, gimana ini? Maka kata Umar, sayang, saya punya banyak anak dan saya masih punya banyak hutang. Seandainya tidak seperti itu, akan saya datangi Muhammad, saya penggal lehernya walaupun saya harus mati, katanya. Maka kata Sofwan, oh, kelahnya itu masalahnya beres. Anak kamu tanggungan saya, hutang kamu hitung berapa, tanggungan saya semua. Kamu berangkat saja. Kamu berangkat, bagaimana caranya kamu itu Muhammad penggal lehernya. Baik. Maka Umar bersiap-siap ambil pedangnya, datang ke Madinah. Maka Umar radhiyallahu anhu melihat dari kejauhan, oh, ini setan Quraisy datang, ini setan Quraisy datang. Lihat wajahnya, niat enggak baik ini, lihat wajahnya. Maka tiba menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sudah siap-siap, nanti kalau menghadap Nabi dekat dipenggal aja. Niatnya begitu, naudzubillah min dzalik. Maka datang menghadap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, ada apa kamu datang sini? Hai Muhammad, keluarga saya ada yang ditawan. Saya mau nebus. Kalau mau nebus keluarga, kenapa bawa pedang? Ya biasa lah orang bawa pedang, ya saja enggak ada apa-apa. Apa yang kamu bilang pada Sofwan waktu dulu di Masjidil Haram? Kamu kan bermusyawarah. Kamu katakan siap membunuh aku. Cuman kamu punya anak banyak, masih kecil-kecil, kamu punya hutang. Sofwan menyanggupi, kemudian kamu datang sini untuk bunuh saya. Bukan begitu. Langsung dia teriak, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi kamu adalah Rasulullah. Waktu itu kami betul-betul berdua, tidak ada siapa-siapa. Tidak mungkin ada yang bisa memberitahukan kamu kecuali Zat yang Maha Hebat. Maka saya yakin kamu adalah utusan Allah. Masuk Islam seketika. Ma yakun min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah tiga orang berbisik-bisik, sembunyi, membicarakan apa yang dibicarakan. Mungkin membicarakan keburukan orang, mungkin membicarakan kemaksiatan-kemaksiatan, membuat rencana-rencana busuk. Illa huwa rabi'uhum. Allah Ta'ala yang keempat di situ. Allah Ta'ala tahu apa yang sedang dimusyarakan, apa yang sedang dibisik-bisikan. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula ada lima orang, Allah Ta'ala yang keenamnya. Allah Ta'ala gambarkan. Betapa mahutanya Allah Ta'ala supaya kita ini, akal kita bisa memahami. Kamu lima orang yang keenam itu Allah di situ. Seolah-olah begitu. Allah itu seolah di situ. Allah Ta'ala enggak perlu di mana-mana, Allah Ta'ala sudah tahu semuanya. Begitu maha tahunya Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya ini. Yang maha tahu, maha mendengar, maha hebat, maha berkuasa, maha perkasa, maha tidak butuh pada apa-apa ini. Telah membuat satu definisi bahwa namanya orang bahagia adalah faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Wa udkhilal jannata. Dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka betul-betul telah sukses orang ini. Itu saja, tidak ada yang lain, tidak ada embel-embel apa-apa. Maka yang rugi siapa? Yang sebaliknya itu masuk neraka itulah yang rugi, khusrana mubina, dengan kerugian yang nyata. Inna syarrat bihadzatihi finnar. Sungguhnya semua keburukan dikumpulkan dalam neraka. Al-Qamakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan segala jenis macamnya dikumpulkan dalam neraka, semuanya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW gambarkan ini di majma' ini, kata beliau, di majma' ini seandainya ada penghuni neraka, enggak usah api neraka terlalu jauh kita bicara api neraka itu, seandainya ada seorang penghuni neraka dikeluarkan dari neraka sekarang ini, duduk di depan kalian ini, kemudian dia mengambil napas, kemudian dihembuskan lagi, maka kalian semua akan hangus terbakar. Itu orang yang menghuni neraka. Gak bisa kita bayangkan bagaimana dengan nerakanya sendiri. Itu orang yang di nerakanya. Maka kecelakaan apa, kegagalan apa yang melebihi orang yang masuk neraka? Di dalamnya ada pohon-pohon, pohonnya pun tidak bisa dimakan apa. La yusminu wa la yughni min ju. Tidak bisa membuat orang gemuk, tidak bisa membuat orang hilang laparnya. Inna syajaratadz zaqqum ta'am asim. Zaqqum, makanan orang-orang yang banyak dosa. Begitu dimakan langsung mendidih. Enggak makan lapar, dimakan mendidih. Orang dibuat haus oleh Allah Ta'ala. Berteriak-teriak minta air, tidak dikasih air. Begitu dikasih air, panas sekali. Begitu minum, langsung jatuh semua dagingnya, tinggal rangka tubuhnya. Kerugian apa yang melebihi orang yang nasibnya seperti ini? Apa artinya orang punya kerajaan 500 tahun, 5000 tahun, kalau ujung-ujungnya kesana? Makanya Allah Ta'ala ceritakan yang tidak tanggung-tanggung untungnya. Orang yang kayanya kaya beneran, orang yang punya kekuasaannya kekuasaan beneran, tapi ujung-ujungnya di neraka, maka gagal selama-lamanya. Itu yang sempat bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Apalagi hanya demi keuntungan beberapa juta rupiah, beberapa ribu rupiah, kemudian sampai keluar kemaksiatan dari tubuhnya, betapa ruginya. Ini orang yang sempat menjadi raja, kemudian merasakan raja pun rugi. Apalagi hanya gara-gara sekian ribu rupiah, sekian juta rupiah, sebuah mobil, sebuah rumah, hingga keluar kemaksiatan-kemaksiatan, betapa sangat ruginya dia. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah para sahabat mereka, dalam majelis-majelis mereka, selalu menceritakan akhirat, supaya manusia ini berpikirnya panjang. Manusia berpikir panjang. Kalau saya lakukan ini, apa hasilnya nanti? Kalau ini saya perbuat, apa hasilnya nanti? Kalau ini saya tinggalkan, apa hasilnya? Hadirin rahimakumullah. Maka para sahabat begitu takutnya mereka pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pemuda yang soleh, setiap hari jalan hilir mudik ke rumah bapaknya untuk khidmat. Ada seorang perempuan yang jahat, yang busuk hatinya, cantik wajahnya tapi busuk hatinya. Dia ingin mencelakakan pemuda ini dengan mengajaknya berzina. Maka tiap kali lewat dipanggil, tiap kali lewat dipanggil, tidak pernah kena. Sampai akhirnya dengan jebakan yang dia buat, akhirnya pemuda ini masuk ke dalam rumah. Maka begitu perempuan ini mulai merayunya, dia ingat ayat Al-Qur'an, innal ladzina taqaw rabbahum idza massahum ta'ifun syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguh orang yang takwa pada Rabb-nya, apabila terkena sentuhan bisikan dari setan, maka mereka ingat Rabb-nya, maka mereka sadar. Maka begitu terbaca ayat Al-Quran ini, pingsan seketika dia. Ingat satu ayat Al-Quran, pingsan. Padahal dia bisa beralasan, dia ini dipaksa, dia ini dijebak. Tidak, bukan itu. Dia nampak adalah akhirat. Maka dia dalam keadaan pingsan, akhirnya perempuan ini ketakutan. Dikeluarkan dari rumahnya, ditutup rapat-rapat, Sedangkan bapaknya yang biasa dikhidmat oleh anaknya ini, bingung mana ini anak enggak datang-datang. Dicari, dicari. Tengah malam ketemu. Tergeletak di tempat rumah perempuan yang tidak baik tadi. Maka dibawa ke rumah. Setelah lama diusahakan, diusahakan, akhirnya siuman. Bagaimana ceritanya? Udah enggak usah tanya, enggak usah tanya. Udah enggak usah tanya. Enggak bisa, saya ini bapak kamu, kamu harus ceritakan. Kenapa? Maka diceritakan. Diceritakan semuanya. Kemudian saya teringat ayat Allah sehingga saya pingsan. Ayat apa itu? Jangan tanya saya. Jangan. Saya takut nanti saya pingsan lagi. Kamu harus sebutkan ayat itu. Maka dia baca lagi ayat itu. Innal ladzina taqaw rabbahum idza massahum ta'ifun minasy syaitani fadzakkaru fa idza hum mubsirun. Begitu selesai dibaca dia pingsan lagi. Allah. Begitu pingsan dibangunkan ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia ditajihkan, disiapkan, kemudian dikuburkan. Sayyidina Umar pun ikut di sana. Setelah dikuburkan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang. Wahai pemuda, kau adalah orang yang takut pada Allah. Dan Allah telah berjanji, wa man khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut pada makam Rabb-nya, disediakan dua surga untuknya. Maka langsung muncul jawaban dari dalam kubur. Wahai Umar, bukan hanya dua surga, empat surga. Hadirin rahimakumullah. Itu rasa yang masuk dalam hati para sahabat. Karena masuknya iman. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ceritakan, sebelum Allah SWT mengharamkan khamr, maka Allah Ta'ala ceritakan dulu tentang surga dan neraka. Bertahun-tahun itu, bukan sehari dua hari, bertahun-tahun lamanya. Sehingga para sahabat telah yakin dengan surga neraka, surga neraka. Barulah Allah Ta'ala akhirnya mengharamkan khamar. Beliau lanjutkan lagi, seandainya Allah Ta'ala tidak ceritakan seperti itu terlebih dahulu, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa meninggalkan khamar. Begitu cintanya orang-orang waktu itu dengan khamr, sehingga keinginan mereka setiap bayi yang lahir, maka pertama kali yang masuk mulut bayinya adalah khamr. Bukan tahnik kurma, khamr. Dan keinginan mereka sebelum mereka mati, maka minuman terakhir kali yang mereka rasakan adalah khamr juga. Begitu cintanya mereka dengan khamr. Bagaimana susahnya ini. Tapi itulah proses Allah Ta'ala tunjukkan. Hadirin rahimakumullah. Maka orang yang sukses tadi, menurut Allah Ta'ala adalah, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَانِ. Barang siapa menjauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, itulah orang yang betul-betul sukses. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesuksesan hanya satu ini saja. Bukan nanti ada tempat kedua, ketiga untuk orang sukses, enggak ada. Sukses hanya satu ini saja. Orang yang tidak masuk neraka, dijauhkan dari neraka masuk surga, itu yang sukses. Yang lain tidak ada. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menentukan bahwa kesuksesan hanya itu, Allah Ta'ala menentukan juga bahwa orang yang sukses hanya orang yang taat pada Allah Ta'ala dan mengikuti Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Tidak ada pilihan lain. Hadirin rahimakumullah. Sehingga semua Rasul yang datang, semua Nabi yang datang, dakwahnya sama. La ilaha illallah. Yakin mutlak kepada Allah SWT. Yakin mutlak kepada Allah SWT. Allah Ta'ala yang maha segala-galanya, maha mengetahui, maha berkehendak, maha menciptakan, maha memberi rezeki, maha menguasai, maha mengontrol, maha mendengar, maha semuanya. Bukan hanya di lisan, tapi ada dalam hati. Itu yang menjadi tugas para anbiya. Hadirin rahimakumullah. Sehingga ucapan la ilaha illallah ini baru diucapkan. Itu belum yang dimaksudkan. Atau pemahaman tentang la ilaha illallah, kita bisa mudah keras tentang la ilaha illallah, bayan la ilaha illallah, mendengar tentang la ilaha illallah, bisa menulis kitab berjilid-jilid tentang la ilaha illallah, itu pun belum yang dimaksudkan. Karena itu baru pemahaman tentang la ilaha illallah. Iman, hakikat iman, diseminarkan, didiskusikan, itu belum yang dimaksudkan. Sebab itu baru sampai di rongga kepala kita. Baru hanya sekedar pemahaman kita. Yang diinginkan yang bagaimana? Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Qila ma ikhlasiha ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Apa itu ikhlasnya la ilaha illallah ya Rasulullah? Tanda bahwa la ilallah maksud dalam hati itu apa ya Rasulullah? Antahjizahu an maharimillah. La ilaha illallah ini akan menghalanginya dari menerjang larangan-larangan Allah. Itu kuatan dalam hati. Sehingga muncul sahabat-sahabat macam tadi. Wanita cantik sudah berada di depannya, siap untuk dikerjain, malah takut pada Allah Ta'ala. Bukan dia yang mengejar, dia yang dikejar. Bukan dia menjebak, dia yang dijebak. Itu pun karena takutnya pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا. Diberikan jalan keluar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau memang ingin betul-betul keluar dari kemaksiatan. Saya ingin taubat tapi tidak bisa. Kalau mau taubat, bisa. Allah Ta'ala akan memberikan makhraj baginya. Berikan jalan keluar baginya. Betul-betul dari dalam hati. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang kurang untuk menjebak beliau? Seorang istri raja yang cantik jelita, Nabi Yusuf alaihissalam yang tanpa rupawan dibawa masuk dalam kamar, dikunci. Dikunci semuanya. Bukan hanya ditutup, dikunci semuanya. Tapi itulah Allah Ta'ala buktikan. Allah Ta'ala buktikan. Begitu Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk berbuat maksiat, kemudian hatinya memutuskan untuk menolak itu, dan begitu beliau lari mendekati pintu, maka ulama katakan pintu otomatis terbuka semua. Kemauan dalam hati yang mulia. Kemauan dalam hati. Yaj'allahu makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan baginya jalan keluar untuk keluar dari maksiat. Kalau mau. Masalahnya tinggal hatinya, mau enggak? Hati yang buat keputusan tergantung pada apa? Pada imannya, imannya kuat enggak gitu saja. Satu jemaah dari India datang ke Thailand. Maka waktunya jauhlah disuruh keluar. Begitu keluar dari markas, subhanallah, wanita-wanita Buddha dengan pakaian serba minim ikut masuk dalam rombongan mereka, nyantai saja. Bukan berjalan berpapasan, masuk di tengah-tengah jamaah yang sedang berjalan ini. Maka jamaah yang sedang salah, ini gimana? Udah balik saja. Akhirnya masuk kembali ke markas. Nah, kenapa begitu, kata Amir di Thailand? Kenapa kembali lagi? Wah, gimana kita mau jauh lah? Loh, kenapa? Gimana lihat kanan perempuan pakaian segini, kiri perempuan juga segini, depan gitu, belakang gitu, semuanya begitu. Gimana kita mau jauh lah, hancur iman kita. Apa kata beliau? Wah, kamu melihat itu rupanya. Saya tinggal di sini ini 6 tahun lamanya, saya nggak pernah melihat itu sama sekali. Maksudnya apa? Kelihatan nggak kelihatan tergantung mata kita, nggak dilihat nggak kelihatan. Karena dilihat jadi kelihatan. Emang dilihat gimana gak kelihatan? Wah, kelihatan gimana ini di depan kampus? Ya karena mata kita yang melihat saja. Kalau merem gak akan kelihatan itu. Contohnya gimana di hati kita? Matanya sama. Matanya sama. Tapi hatinya yang beda isinya. Hadirlah rahimahullah. Antah jizahu an maharimillah. Akan melarangnya dari menerjang larangan-larangan Allah. Tanpa perlu pengawas, enggak perlu polisi, enggak perlu orang-orang yang menjadi pengawas-pengawasnya, pengintainya. Dia takut sendiri, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangankan ribuan, miliaran. Satu biji pena pun akan menjadi masalah bagi hatinya. Tatkala dirasakan tidak beres. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama hadis besar. Beliau berada di Irak. untuk belajar hadis. Maka beliau lupa pinjam bolpen ke temannya. Beliau melakukan perjalanan sudah hampir sampai ke Mekah untuk pergi haji, ingat, innalillahi, ini kan bukan bolpen saya ini. Maka bukannya beliau berpikir selesaikan haji baru pulang, bukan. Saat itu juga beliau kembali lagi ke sana untuk mengembalikan bolpen itu. Nah, kita enggak tahu. Dia kalau hajinya selesai hidup, kalau sebelum selesai mati duluan. Akhirnya pulpen ini menjadi amat di kantong kita sampai hari kiamat. Ini hanya satu batang pulpen. Itu orang yang takwa. Orang yang takwa. Ada dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersahabat, dua orang ini. Keduanya ngobrol-ngobrol. Nanti kalau kita ada yang mati duluan, tolong datangin ya, kasih tahu saya. Wah, gimana? Udah, pokoknya bisa aja nanti. Insya Allah bisa, saya tahu kok. Kalau ada yang mati, nanti bisa datang ke yang hidup. Yang benar, iya, bisa. Akhirnya betul, yang salah seorang mati duluan. Maka lama itu nggak datang-datang. Suatu malam datang dalam mimpi. Wah, benar bisa datang, ketemu. Ngobrol seperti biasa aja. Gimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala sudah ampuni dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya, sudah diampuni semuanya. Terus gimana? Kenapa itu di leher kamu ada item-item itu? Ya ini masalahnya, kenapa? Wajah semuanya putih, bersih, bersinar, tapi ada hitam-hitam di lehernya. Itu apa itu? Ini 10 dinar ini. 10 dinar apa? Ada orang Yahudi titip uang 10 dinar pada saya. Titip uang 10 dinar pada saya, belum sempat saya kembalikan, saya sudah mati. Kasihan sekali kamu. Iya, saya gara-gara ini, saya bermasalah sekarang. Semuanya lalas besar ini. Sebab ini hubungannya dengan manusia. Ini yang belum lalas. Terus apa yang harus saya lakukan untuk bantu kamu? Begini, uang itu masih ada sekarang, keluarga saya nggak tahu. Itu disimpan di sebelah sana, rumah saya, dikasih tahu tempatnya semuanya. Loh, kamu kok tahu? Tahu. Itu yang terjadi di rumah, saya tahu semuanya. Kemarin kucing saya mati, saya juga tahu. Anak saya ada yang sakit, tahu ini. Saya tahu. Maka keesokan harinya datang ke keluarga yang sudah meninggal tadi. Wah, baik kamu ya, bagus. Dulu bapak masih ada, sering datang. Sekarang sudah meninggal, kamu gak pernah datang lagi. Wah, maafkan banyak alasan ini. Maka dibuka betul ternyata, masih utuh. 10 keping dinar tadi. Diambil, diserahkan pada orang Yahudi. Maka dia katakan, oh, begitu namanya sahabat Nabi. Sampai sudah mati pun masih ingat pada amanat yang saya titipkan. Nah, ini kalau orangnya soleh, sudah mati bisa pesan-pesan gitu. Kalau orang kayak kita nggak tahu gimana nasibnya kalau seandainya jadi seperti beliau. Hadirlah kepada Allah. Maka kita untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita perbaiki semuanya. Kita jalani jalan kesuksesan namanya agama ini. Dan agama ini bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji, sudah sempurna, alhamdulillah sudah sempurna. Belum. Itu kan arkanul Islam itu. Apa? Arkan, rukun, tiang. Rumah itu baru tiangnya saja itu. Seandainya rumah, rukun Islam tertunai semua, itu baru mendirikan tiang-tiangnya saja. Kira-kira gimana kalau kita diundang ke rumah tahun kita, ayo nginep di rumah, ternyata hanya tiang saja. Apa bisa kita tidur di sana? Ini bukan rumah yang bener aja, ini tiang ini. Nah, itu mulalah kalau kita merasa cukup dengan 5 rukun Islam saja. Ya, seperti orang yang cukup, merasa cukup dengan rumah yang hanya tiang-tiangnya saja. Belum selesai. Sudah haji, sudah selesai. Belum selesai. Masih banyak yang lain-lain. Maka agama ini adalah 24 jam kita sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Itu baru agama. Makanya mencari agama sempurna pada satu orang susah zaman sekarang. Ada yang sholatnya kuat, muamalahnya kurang beres. Muamalahnya bagus dan tetangga bagus, sholatnya yang gak teratur. Nanti sholatnya baik, dengan tetangga baik, dititipin masih sering tidak jujur juga. Ada. Maka kita perbaiki semuanya. Pertama kali adalah dengan perbaikan iman. Hadirin rahimakumullah. perbaikan iman itu yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu yang beliau galakkan. Sekarang kita belajar sholat ada tempatnya, datang ke ulama-ulama, belajar zakat bisa tanya jawab, belajar puasa, belajar haji, banyak bimbingan haji, belajar iman bagaimana caranya ini? Gimana caranya belajar iman ini? Kita beli buku-buku iman, nggak bisa. Kita hanya terbatas pada pengetahuan iman nanti. Allah Ta'ala telah janjikan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang mujahadah di jalan Allah Ta'ala itu yang beri hidayah. Itu saja Allah Ta'ala. Dengan mujahadah, dengan susah payah, baru iman naik. Maka ulama katakan, bahwa susah payah dalam dakwah itulah yang dimaksudkan. Susah payahnya itu yang meningkatkan iman, ya susah payahnya itu. Yang meningkatkan iman apanya? Susah payahnya itu yang meningkatkan iman. Seandainya tidak ada susah payah, iman tidak meningkat-ningkat. Makanya Allah Ta'ala sengaja untuk Nabi Musa alaihissalam dikirimkan siapa? Fir'aun. Kirimkan Haman. Kirimkan Qarun. Apa susahnya bagi Allah Ta'ala untuk matikan mereka semua? Nabi Ibrahim yang begitu sabar, Allah Ta'ala kasih Namrud di depannya. Rasulullah SAW bukan hanya satu dua orang Namrud, Fir'aun. Gak terhitung berapa banyaknya orang-orang macam Namrud dan Fir'aun di depan Nabi SAW. Dan Fir'aunnya Nabi SAW jauh lebih keras hatinya daripada Fir'aunnya Nabi Musa AS. Jauh lebih keras hatinya Fir'aun la'natullah alaih. Tatkala hampir mati, tenggelam, maka walaupun sudah terlambat, itu sempat mengucapkan amantu, aku beriman, bima amra bihi banu Israel, pada Tuhannya Bani Israel, pada apa yang dimana Bani Israel. Dia yang mengatakan ana rabbukul a'la, akhirnya juga waktu akan mati. Tapi Abu Jahal nih, Fir'aunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa kerasnya hatinya tatkala Mu'az bin Afra bin Jamuh sudah KO, sudah hampir mati. Datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan bawa pedang. Apa katanya? Sayang. Kok kamu yang bunuh saya? Kenapa? Kamu kan petani. Masa saya orang hebat dibunuh sama petani? Bikin malu. Gengsi. Masa orang kayak saya dibunuh sama petani macam kamu? Udah akhirnya kamu penggal leher saya. Tapi menggalnya jangan di sini. Agak panjang segini. Di sini menggalnya ya. Kenapa begitu? Ya nanti kalau dikumpulkan dengan kepala-kepala ini supaya kelihatan kepala saya paling tinggi. Itu sudah mau mati masih bisa sombong ini. Itu Fir'aun yang dikirim untuk Rasulullah SAW kayak gitu sombongnya. Hadirin rahimakumullah. Maka sunnatullah. Namanya dakwah mesti ada yang tidak paham, yang menghalangi, yang merintangi. Kalau seandainya dakwah itu bisa mulus, pasti Rasulullah SAW yang paling mulus dakwahnya. Beliau kurang apanya? Akhlak paling sempurna, iman paling sempurna, sholatnya, doanya, semuanya serba sempurna. Taiman, tetap ada. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Itu sunnatullah. Maka apabila kita berdakwah, penginnya tidak ada halangan sama sekali, mimpi. Maka itu, mimpi saja. Mimpi dakwah nanti tidak ada halangannya. Kalau dakwah beneran, harus ada mujahadahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus ada begitu. Di situ nanti iman akan naik. Hadirin rahimakumullah. Justru disitulah nampak kehebatan orang-orang yang beriman. Di situ iman akan naik. Besi tatkala dibakar nampak. Emas tatkala dibakar nampak yang asli yang mana, yang enggak asli yang mana. Makanya oleh Allah Ta'ala dikasih ujian-ujian. Sampai di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, tatkala Rasulullah sallallahu bersiap-siap untuk berangkat ke Tabuk. Maka kalau Allah Ta'ala menginginkan kemudahan, Allah Ta'ala akan berikan musim yang enak, sejuk, hawa dingin, dikirimkan mendung kemana-mana, menaungi mereka. Ternyata tidak. Allah Ta'ala buat waktu mereka mau berangkat ke Tabuk ini, musim yang sangat panas. Sangat-sangat panas sekali. Nah, ini awal kan orang yang mau memperjuangkan agama Allah. Kenapa masih malah dikasih yang panas-panas ini? Kan kalau Allah Ta'ala itu mestinya ya Allah Ta'ala bantu kirim malaikat untuk menaungi apa gimana. Enggak. Dikasih panas sekali. Maka apa yang terjadi? Nampak hikmahnya setelah itu. Maka orang-orang datang, la tanghfiru fil har. Jangan kalian berangkat waktu panas-panas begini. Maka Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW untuk menjawab, kul naru jahannam asyadu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas lagi. Kata ulama, apa hikmahnya? Ternyata Allah Ta'ala kasih panas waktu perang Tabuk itu untuk lebih mempertegas lagi. Siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Nampak? Itu yang berangkat-berangkat dalam keadaan panas. Itu yang mukmin betul-betul. Yang munafik tertinggal di belakang. Hadirin rahimakumullah, itu ujian iman. Dengan itu akan nampak iman akan meningkat. Rasulullah SAW hijrah. Setelah Allah Ta'ala kehendaki, pastinya kirim buruk sampai ke Madinah, selesai masalah. Orang ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha semalam, selesai. Ini apa susahnya ke Madinah dikirim buruk? Tapi Allah Ta'ala sengaja dibuat sedemikian rupa orang-orang bermusyawarah membuat keputusan-keputusan untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di dalam gua sur, orang-orang pas di depannya. Bahkan di antara mereka ada yang nekat, udah, saya yakin ada orangnya di sini. Feeling saya mengatakan begitu. Kita udah keliling gua, nggak ada manusia lain, nggak ada telapak kaki lain. Telapak kaki ujungnya di sini, pasti di sini. Saya akan masuk pokoknya. Maka katanya lain, sok aja kamu masuk, kalau ada bos kita nggak akan tanggung jawab, terserah kamu. Baru dia mundur lagi. Ujian demi ujian Allah Ta'ala sengaja kirimkan untuk menyaring, untuk menunjukkan pada kita bahwa dalam jalan dakwah ini nggak ada yang mulus, enak, lempeng, nggak ada. Oh nanti kalau udah jadi masyayikh lempeng, nggak ada juga. Ini Nabi diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Dan itu sunnatullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, asyadun bala alal anbiya. Musibah, bencana, ujian paling besar Allah Ta'ala berikan kepada para anbiya. Sumal amsal. Kemudian setelah itu orang-orang yang mendekati semisal anbiya. Fal amsal. Kemudian di bawahnya. Jadi orang ini makin tinggi derajatnya si Allah Ta'ala, makin tinggi ujiannya. Makanya ujian-ujian itu bukan untuk menjatuhkan, untuk meningkatkan. Anak kelas 1 SD mau naik, diuji dulu. Supaya apa? Bukan supaya tidak lulus, supaya dia bisa naik kelas. Diuji lagi supaya apa? Supaya naik kelas lagi. Dan makin tinggi kelasnya, makin berat ujiannya. Demikian pula dalam jalan dakwah, jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu pula. Allah Ta'ala kirimkan lagi. Maka kita jangan bermimpi, oh nanti kalau ini dekat hasil beres, kalau ini dekat hasil beres, kalau Pak Bupatinya, Gubernurnya, Presidennya, nggak ada ceritanya seperti itu. Jangankan Presidennya, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau Nabi, beliau Raja, dakwah tetap ada ujian. Beliau sendiri nabinya, dan beliau sendiri rajanya, itu pun tetap ada ujian. Tetap orang-orang fitnah itu, tukang sihir itu. Itu seorang nabi yang raja itu punya kekuasaan. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah semua anbiya mentawajuhkan umatnya dalam dakwah ini kepada tiga saja. Dari makhluk kepada Allah. Dari mal kepada amal. Dari dunia kepada akhirat. Semua anbiya ringkasan dakwahnya seperti itu. Dari makhluk kepada Allah. Dari mal kepada amal. Dari dunia kepada akhirat. Maka semua bentuk kegiatan agama, apabila memang sesuai dengan cara anbiya, hasilnya tiga ini. Orang makin ta'aluk dengan Allah. Orang makin cinta pada amal. Orang makin cinta pada akhirat. Makin hidup pada akhirat, itu saja. Sehingga kita setelah keluar dari Allah Ta'ala pun itu pula ukurannya. selesai keluar, makin dekat tidak dengan Allah, makin takluk tidak dengan Allah, makin rindu tidak pada akhirat, makin yakin tidak dengan amal. Itu saja ukurannya. Maka walaupun bentuknya luar biasa apapun, bentuknya sampai orang bisa terbang misalnya, sampai bisa ngilang tidak bisa balik misalnya, tapi setelah itu dia tidak malah takluk pada Allah, malah takluknya pada makhluk, maka pasti ada yang error dalam usaha. Tapi takluknya malah pada mal, pada harta, berarti ada yang tidak benar di situ. Bukan rindu pada akhirat, malah makin cinta pada dunia. Maka na'udzubillah min dzalik. Apa bedanya dengan usaha-usaha dunia? Hadirin rahimakumullah. Karena itulah kita dalam usaha-usaha, dalam usaha gerak kita ini, maka kita sama sekali tidak diperkenankan menjadikan janji-janji dunia. Keempat keluar nanti bapak sembuh, itu janji dunia namanya. Mana ada janji Allah Ta'ala, waladina jahadul fina lanusfianna, gak ada begitu. Pada saya menjadikan, aku pasti sembuhkan. Gak ada janji begitu. Abu Ayyub al-Ansari keluar malah meninggal dunia. Kalau tidak Allah Ta'ala janjikan, kita gak usah menjadikan. Itu jalan namanya janji dunia juga. Wah, bapak gak dapat pekerjaan, udah keluarlah. Nanti Allah Ta'ala akan kasih pekerjaan. Kapan Allah janji begitu? Itu sudah tafsir pada dunia juga namanya. Apalagi misalnya, na'udzubillah, udah bapak keluar dari jamaah kami, ini jamaah kami ada direktur. Udah nanti bapak dekat dengan direktur. Udah itu udah gak benar lagi dakwah begitu. Gabung dengan halakoh saya ada pak ini nanti dekat dengan bupati, bapak bisa khususi ke bupati. Apa ada jaminannya orang dekat dengan bupati pasti masuk surga? Tidak ada kata-kata dalam dakwah ini mengajak pada makhluknya. Hanya kepada siapa? Allah. Allah yang dibesarkan. Jangan makhluk-makhluk yang punya kedudukan di dunia. Tatkala satu rombongan dikirimkan oleh Syekh Ilyas rahimahullah, jadi tafsiran susah, ajak orang ke markas, ajak orang keluar susah, akhirnya jemaah kehabisan akal, akhirnya didekati. Kamu mau gak ikut saya? Kenapa? Itu di masjid kami ada seorang wali. Wah benar? Iya, wali hebat, doanya makbul. Ini bukan hanya diceritakan dekat dengan orang kaya, dekat dengan Allah Ta'ala wali. Dekat dengan Allah Ta'ala. Kau datang padanya, minta tolong Maria, dia doa, selesai masalah kamu. Wah kayak gitu mau. Pada mau semua ini. Maka begitu jamaah datang, berbondong-bondong orang dari situ datang semua. Maka saya lihat, oh maka sahiran. Kamu, jamaah sebanyak ini. Maka begitu ditemui oleh beliau, oh ini warnya, maka cium tangan semua, pengen dapat doa semua. Maka beliau terangkan benar-benarnya keluar. Oh bukan, kami datang bukan untuk keluar, untuk ketemu wali. Ah, maka kata beliau, kamu sudah merusak dakwah. Kamu orang yang merusak dakwah. Pulangkan mereka semua kampungnya. Nampaknya hasilnya banyak. Tapi kalau hubungannya bukan meningkat dengan Allah Ta'ala, gagal. Bukan hanya gagal, merusak dakwah. Mesti kita pahami apa maksud dakwah kita. Jangan tertipu. Ah, nanti kalau kita dakwah ini, nanti kita dekat dengan ini, dekat dengan ini. Makin dekat enggak dengan Allah Ta'ala, itu saja. Dekat dengan yang namanya makhluk, tidak ada jaminannya. Ada jaminannya dekat dengan Allah. Sehingga Allah Ta'ala untuk mendekatkan, supaya hamba dekat dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan cara yang paling mudah. Yang sehari dia bisa lakukan. Apa? Dengan sholat. Kita hamba Allah yang begitu kotor, bau, banyak kotoran-kotoran, najis, dosa. Tapi oleh Allah Ta'ala dipanggil, diundang kita ke rumahnya. Hayya ala sholat, hayya ala sholat. Betapa tidak adabnya ini seorang yang dipanggil oleh Zat-Nya Maha Suci tapi tidak mau datang. Orang-orang dunia saatnya dipanggil oleh atasannya, bangganya luar biasa. Sama lagi seorang satpam misalnya diundang presiden, wah. Berhari-hari sebelumnya sudah enggak bisa tidur itu. Waduh, apa nanti persiapannya gimana? Dah dekat ke istananya, sudah gemeteran apa yang diomongkan Nabi, dan tidak bisa apa-apa. Ini yang manggil adalah pencipta presiden, pencipta bupati, pencipta seluruh makhluk. Memanggil makhluk yang begini kotor ke rumahnya. Betapa sangat tidak sopannya apabila panggilan ini ternyata disesuaikan begitu saja. Apa yang kita banggakan tidak mau dipanggil Allah ini? Apa yang kita banggakan? Allah yang begitu hebat, begitu suci, begitu baik segala-galanya, mau mengundang kita yang begini kotor, begini penuh dosa. Dan setelah manusia, hamba Allah Ta'ala mau datang ke masjid ini pun tidak dibiarkan. Diajak berdialog langsung oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah Ta'ala jawab, Hamidani Abdi. Lihat hamba ku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna Arya Abdi. Ini menyanjung-nyanjungku. Maliki Yawmiddin. Majadani Abdi. Ini hamba ku mengagukanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi. Sudah ini antaraku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al. Apa yang diminta hamba-Ku akan aku berikan. Jadi persilakan kita minta. Kurang baiknya apa Allah Ta'ala menyediakan waktu, menyediakan kesempatan, kemudahan kita untuk menghadap pada Allah Ta'ala. Allah. Hadirin rahimakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan orang-orang yang salat. Satu orang datang salat. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu. Kamu belum salat. Salat lagi, datang lagi. Salam lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu belum salat. Salat lagi. Datang lagi. Salam lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu belum salat. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Ya ini yang saya paling bisa. Baru diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu rukuk tumaknina, sujud tumaknina, duduk di antara sujud tumaknina, diajari lengkap. Hadirin rahimakumullah. Sehingga seorang sahabat katakan, barang siapa sholatnya ngebut buru-buru, maka di hari kiamat tidak akan diakui sebagai barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ini kekuatan. Kekuatan. Apabila dilakukan sebagaimana mestinya. Maka jangan sampai kita begitu sibuk dengan keluar, dengan pembelian jamaah, seakhirnya tertinggal takbiratul ihram misalnya. Kudah, Masya Allah ini orang hebat. Begitu sibuknya dakwah sejak tertinggal takbiratul ihram. Itu bukan hebat, itu rugi. Hebat apanya? Rugi dia. Orang tak tinggal takbir itu ihram menghadap pada Allah, aku malah hebat. Itu malah rugi. Bagaimana kita merasa? Bukan hanya sejak sholat, sejak wudhu kita merasa. Kita merasa betul. Ini akan menghadap Allah Ta'ala. Sehingga kita basuh muka kita. Kita bayangkan. Hadirkan bahwa sekarang dosa-dosa menetes dari mata saya. Yang barusan sempat lirik-lirik ke sana kemari. Jatuh dari lisan saya, dosa jatuh dari hidung saya, basuh tangan kita. Lalu kita bayangkan istighfarkan, ini dosa berkuburan. Ya Allah tak ampuni sekarang dari jari-jari saya. Usapkanlah pala, basuh kaki, semuanya seperti itu. Sehingga wudhu pun dalam keadaan khusyuk. Maka jangan diharapkan kalau kita wudhunya sambil ngobrol buru-buru lagi, sambil janjian, gimana sholatnya bisa khusyuk? Sedangkan pembukaan sholatnya aja nggak khusyuk. Khusyuknya salat mulai dari khusyuknya wudhu. Wudhu dengan tenang, pelan. Makanya kita dianjurkan wudhunya sambil duduk supaya lebih tenang. Salat menghadap pada Allah Ta'ala. Merasakan minimal kita merasa sekarang saya diperhatikan, dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala. Minimal. Kita latih. Salat 5 menit, 10 menit. Hadirin rahimakumullah. Bila kita dalam 5 menit, 10 menit salat ini, kita tidak bisa ihsan. Kita tidak bisa menghadirkan bahwa kita dipandang dan diperhatikan oleh Allah. Jangan kita berharap di luar salat kita bisa ihsan. Ini dalam keadaan salat di rumah Allah di atas sajadah. Kita tidak merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita di pasar merasa dilihat oleh Allah? Bagaimana di depan kampus kita merasa dilihat oleh Allah? Bagaimana di jalan kita merasa dilihat oleh Allah? Sedangkan di atas sajadah tidak merasa dilihat oleh Allah. Bagaimana di luar masjidnya? Makanya ini minimal. Salat adalah ibadah paling lengkap. Semuanya dikontrol. Mata dikontrol, rambut dikontrol, tangan dikontrol. Hingga jari-jari pun dikontrol. Kaki dikontrol kemana menghadapnya, gimana rukuknya, gimana sujudnya, di mana meletakkan kakinya. Ada kontrolnya semua. Sehingga bila kita terlatih mengontrol anggota tubuh kita 5 menit, 10 menit dalam sholat, insya Allah mudah mengontrolnya di luar sholat. Dan ini hanya sholat yang ada begini. Di luar sholat tidak ada lagi. Puasa bisa sambil jualan, zakat apalagi pasti ngobrol dengan orang. Haji yang jelas kita bepergian, hanya sholat yang kita bisa begini. Putus hubungan dengan makhluk Allah Ta'ala. Jangankan dengan lisan. Jangankan dengan lisan. Dalam hati kita memutuskan, nanti kalau hujan, udahlah saya batalin saja salat saya, jemuran masih banyak di luar. Maka batal salat kita seketika. Hati pun dikontrol. Hadirin rahimakumullah. Maka sebenarnya ibadah salat ini nilainya adalah dalam kekhusyuan kita. So, kalau yang dinilai rukunya, sujudnya, capeknya apa di situ? Enggak ada capeknya apa-apa. Ada mujahadah itu karena khusyuk itu. Maka di situ ada mujahadah. Ya jauh lebih berat mengangkat beban satu pinggang daripada sholat 50 rakaat. Tapi kenapa berat? Karena hati harus khusyuk, itu beratnya di situ. Nah sekarang kalau tinggal gerakan khusyuk hilang, apa yang tersisa? Hadirahimukullah. Ini perlu diniatkan. Tidak diniatkan tidak akan didapatkan innamal a'malu binniat. Walaupun kita sudah keluar bertahun-tahun namanya enggak ada niat untuk memperbaiki salat, enggak akan baik salat kita. Kita jangan tertipu, saya sudah 40 hari sejak 20 tahun yang lalu, pernah enggak niat untuk memperbaiki salatnya? Pernah enggak terlintas untuk mengkhusyukkan salatnya? Walaupun ribuan kitab sudah dibaca tentang khusyuk, tapi tatkala akan salat enggak ada niat untuk khusyuk, enggak akan benar khusyuk. Niat kita untuk khusyuk terlebih dahulu. Ya Allah, saya pengen khusyuk sekarang ini. Sehingga Syaikh rahimahullah, salah satu tanda orang ini adalah sukses keluarnya, begitu dia selesai keluar, salatnya tambah khusyuk. Maka ini bukan perkara main-main. Perkara penting sekali. Sehingga Rasulullah SAW susah payah. Beliau melalui perjalanan panjang untuk mendapatkan sholat ini, betapa pentingnya sholat ini. Bukan urusan 5 menit, 10 menit, urusannya sampai akhirat ini. Baik-baik semua amal, rusak-rusak semua amal. Sehingga bila orang menyia-nyiakan sholat, pasti selain sholat lebih dia sia-siakan. Kalau sholat saja tidak diperhatikan, pasti selain sholat lebih tidak diperhatikan. Salat ini penting, waktunya singkat, tidak perlu modal apa-apa. Orang yang sakit paling parah pun masih bisa salat asalkan akalnya masih jalan. Kalau itu ternyata tidak diperhatikan, yang lainnya pasti lebih tidak diperhatikan. Jadi rahimakumullah, maka kita perlu belajar perbaikan salat ini. Zahirnya, batinnya kita berbaiki. Ya Rasulullah SAW tuntunkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Bukan sebagaimana aku mengajarkan sholat, melihat. Melihat Rasulullah SAW sholat itu seperti apa, seperti itu yang kita tiru. Maka sebenarnya kita sholat ini bukan dengan membaca buku-buku, bukan dengan mendengar-mendengar, tapi dengan melihat orang yang sholat. Nah, sekarang kita sholat itu mencontoh siapa gerakan kita itu? Atau pernahkah kita tanya gerakan kita sudah benar belum pada ulama? Ini saya rukuk seperti ini, sujud seperti ini sudah benar belum ini? Ini dari mana dapatnya gerakan seperti ini? Kita tanya kepada ulama. Insyaallah. Maka perlunya kita menyambung silaturahim dengan ulama, datang pada ulama, tanya masalah-masalah agama kita, hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, sholat kita, zikir kita. ibadah kita, ilmu kita, khidmat kita, sehingga semuanya benar. Dan bila kita datang ke ulama, maka kita lihat kebaikannya. Sebagaimana kita datang kepada siapa, kita lihat kebaikannya. Jadi jangan sampai ada pikiran, wah itu ulamanya belum karkun, saya gak mau, gak ada begitu. Emangnya kalau udah dakwah sholatnya jadi lain? Kan sholatnya sama saja, masalahnya sama. Tanya pada ulama masalah sholat, masalah cara baca Al-Quran yang benar. Ya ini perlu belajar. Dakwah kita belajar, ilmu pun kita belajar. Hadirin rahimakumullah, ulama katakan bahwa asbab rusaknya ma'asyarah kita, muamalah kita, akhlak kita bahkan, itu adalah disebabkan lemahnya ilmu ma'adzikir kita. Lemahnya ilmu ma'adzikir kita. Subhanallah. Bila kita mungkin pernah datang ke Pakistan, sempat melihat masyayikh-masyayikh, ulama-ulama di sana, dalam waktu senggang-senggang mereka, kita akan melihat bagaimana mereka tidak lepas dari kitab-kitab itu. Baca Quran, pekan kafir, baca buku, baca Quran, seperti itu. Bukan karena sudah alim sekali, bukan, sudah cukup, tidak perlu apa-apa lagi. Tidak ada begitu. Orang tatkala merasa cukup, sudah tertutup kebaikannya. Kata Imam Mujahid rahimahullah, dua yang menjadi penghalang orang-orang untuk dapat ilmu. Satu, malu. Dua, takabur. Pertama, malu. Kedua, takabur. Bila ini ada, maka tidak akan dapat ilmu. Jadi, hadirin rahimahullah, bagaimana para sahabat begitu senangnya mereka mempelajari ilmu. Mereka dakwah juga, jihad juga. Ilmu tidak mereka lupakan. Bahkan di antara mereka datang ke tempat-tempat yang jauh untuk belajar ilmu. Bahkan mereka tidak gengsi-gengsi bertanya kepada istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah SAW, mau-maunya beliau yang masih keluarga Nabi SAW datang pada seorang sahabat biasa, tidur di depan rumahnya sampai terkena debu. Padahal apa sesungguhnya bagi beliau tinggal nyuruh orang itu suruh kesini? Orang tidak akan berani nolak. Beliau sepupu Rasulullah SAW, sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi karena beliau yang butuh, beliau yang datang. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah, tatkala diminta oleh raja, aku tidak mau duduk dengan orang-orang biasa begini. Aku ingin kamu datang ke tempatku mengajar aku dan keluargaku. Maka apa kata beliau? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi beda dengan dakwah. Kalau orang belajar ilmu, orangnya yang datang, ustaznya yang menunggu. Tapi kalau dakwah, da'inya yang datang, mad'unya yang didatangi. Kalau ilmu lain lagi. Kalau ilmu, muridnya yang datang. Datang untuk belajar ilmu. Bukan gurunya yang didatangkan. Tapi muridnya yang datang pada orang yang punya ilmunya. Maka raja ini memberikan tawaran kedua. Yaudah, kalau kamu gak mau datang ke tempatku untuk mengajar, aku minta kamu untuk membuat majlis khusus untuk keluarga kerajaan. Apa kata beliau? Ilmu ini untuk semua umat, tidak bisa dihalang-halangi begitu. Kalau mau saya akan ajar kamu duduk di situ. Gak mau gak apa-apa. Maka gara-gara itu dan hasutan yang lain-lain, Imam Bukhari rahimahullah diusir dari daerah itu. Sampai akhirnya beliau meninggal dalam pengasingan. Untuk mempertahankan apa? Kehormatan ilmu. Dan akhirnya tatkala khalifah tahu tentang perlakuan para Imam Bukhari seperti ini, maka beliau kirim surat pada gubernur yang mengusir Imam Bukhari tadi. Kamu telah menghina orang yang paling alim seluruh dunia saat ini. Maka dia diturunkan dari jabatannya, dimasukkan dalam penjara, mati dalam penjara. Hadirin rahimakumullah. Kita datang kepada ulama. Ya memang kita jadi hina karena kita yang datang. Tapi itulah tuntunan para sahabat. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, "Zalilu taliban fa azaztu matluban." Waktu aku belajar aku hina. Harus datang. Harus datang. Kemudian setelah itu wa'azatu matluban. Tatkala aku dicari telah penuh ilmu, aku menjadi mulia oleh orang yang datang padaku. Maka kalau ingin keberkahan kita dapatkan dalam ilmu kita, kita yang datang. Sehebat apapun kita, kita yang datang. Bukan karena kita mungkin kita lebih tua, lebih kaya. Kemudian karena ini orang yang berilmu ini usianya jauh di bawah kita, kita panggil sini, saya perlu pengusahaan masail. Bukan begitu. Yang perlu yang datang. Beda dengan dakwah. Itu tertib dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Insya Allah. Nah, maka apalagi kalau ada SMS, lebih parah lagi ini. Hadirin rahimakumullah. Tapi ilmu kita imbangi dengan zikir juga. Sehingga ilmu ini tidak membuat kita naik nafsu kita. Kita imbangi dengan zikir. Hadirin rahimakumullah. Zikir ini untuk mengingat Allah. Jadi yang dimaksud dengan zikir bukan di lisan kita ini. Yang maksudnya adalah dalam hati kita, ingat pada Allah. Itu dapatkan bagaimana? Kalau kita niat, kembali ke awal tadi, seperti kita salat khusyuk tadi. Kalau kita niat kita supaya menyelesaikan zikir 100 pagi petang, ya sudah itu selesai-selesai aja. Enggak akan meningkat ihsan kita. Enggak akan bertambah kedekatan kita pada Allah Ta'ala. Pahala dapat, tapi perasaan kita diperhatikan Allah, dilihat Allah, enggak meningkat itu. Makanya kita mulai dari yang ringan ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan tenang. Duduk istirahat, menghadap kiblat, selesaikan 100 kali, 100 kali. Bukan sambil ngobrol, subhanallah, alhamdulillah. Oh iya, iya, ambil aja. Subhanallah, alhamdulillah. Kurang dikit lagi. Oh, sebentar. Oh iya, iya, Pak, kirim. Subhanallah, oh, pas 100, alhamdulillah. Selesai dikir pagi petang. Selesainya selesai. Meningkat pada Allah tidak. Islam tidak bertambah. Selesainya memang selesai. Kalau ditanya secara ukuran manusia, oh istiqomah, pikir betul tak, enggak pernah ketinggalan. Ya, tapi kalau sambil ngobrol, tetap aja ihsan enggak meningkat. Kalau ada sambilan-sambilan, enggak akan meningkat ihsan kita. Hadirin Allah, kita ukur diri kita sekarang ini. Seandainya kita duduk di kamar sepi, betul-betul sepi di pojok masjid, enggak ada siapa-siapa. Kita zikir dengan tawajjuh, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. 100 kali. Ambillah kita bacanya agak cepat, 10 menit selesai. Misalnya. Itu kira-kira yang ingat pada Allah berapa persennya kira-kira? Ada enggak 50% kira-kira? Nah, itu dalam keadaan sepi. Kita duduknya istirahat menghadap kiblat. Untuk dapat ingat pada Allah 50% pun susah. Apalagi kalau sambil-sambil, berapa persen ingatnya pada Allah ini? Kita luangkan waktu sebentar saja sebelum maghrib. Atau setelah asar. Atau tidak bisa sebelum tidur. Khusus untuk zikir, jangan diganggu dengan yang lain-lain. Ini kita latihin. Nanti ditingkatkan lagi dengan doa-doa masnunah pagi hari, doa-doa masnunah sore hari, doa-doa masnunah. Subhanallah, ini sudah lebih-lebih ini. Sudah lebih-lebih. Kita ini sudah enggak muat rasanya dengan doa-doa yang begini banyak. Dan ini doa yang paling hebat, doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ahli zikir katakan, sehebat apapun zikir yang kita buat tidak akan melebihi doa masnunah. Sebab kenapa? Doa masnunah ini dibacanya dalam keadaan berbeda-beda. Orang dalam keadaan duduk sepi, dia ingat pada Allah, ya itu biasa. Tapi dalam keadaan dia keluar masuk masjid, keluar masuk pasar, pakai pakaian, lepas pakaian, kondisi berbeda-beda, tetap ingat pada Allah, ya itu yang luar biasa. Jadi perlu kita latih semuanya. Dapat hakikat ilmu kita latih, dapat hakikat zikir kita latih. Enggak kita latih, enggak dapat-dapat gitu. Enggak pernah ada orang lahir dalam keadaan alim, enggak ada. Lahir bodoh semuanya, belajar jadi alim. Orang khusyuk pun seperti itu. Pada waktu masih kecil enggak ada yang khusyuk, terlatih, akhirnya jadi khusyuk zikirnya. Dengan latihan, dengan kesungguhan. Maka kita taklim, kita serius, zikir kita serius. Nanti kita merasakan lezatnya. Hadirin rahimakumullah, maka amal taklim ini bukan amalan kecil untuk orang-orang baru, bukan. Ini amal para sahabat ini. Maka kita dianjurkan baca hadis 3 kali, diresapi. Sehingga membaca hadis 1 hadis 3 kali itu lebih baik daripada membaca 3 hadis sekali-sekali. Kita taklim misalnya, wah ini biar banyak ini, sekali-sekali 3 hadis dapat. Maka itu masih lebih baik lagi kalau 1 hadis jadi bacanya 3 kali. Lebih baik lagi. Itu disungguh jaga nafsu kita. Kita ini akan ada ta'asur. Jadi yang diinginkan bukan hanya sekedar tahu, tapi ta'asur dalam hati. Masuk dalam hati waktunya amal, ingat kita. InsyaAllah ya. Terus latihan semuanya. Mujahadah. Untuk naiknya iman tadi awal tadi apa? Mujahadah. Ya ini taklim tertib, dikir tertib, mujahadah semua ini. Mujahadah semua ini. Ibarat kita ini sakit, obatnya pahit semua. Ini pahit semua. Waktunya taklim khususi ya. Ini bagi orang lama ini nikmat ini khususi waktu taklim ini. Duduk taklim pahit sekali bagi orang lama. Tapi di situ obatnya. Di situ obatnya. Kita ingin berobat keluarnya. Kita ingin berobat. Pahit semua tapi baik untuk kita. Makanya kita dianjurkan untuk mengamalkan semua amalan-amalan. Khidmat, akhlak yang baik. Ini kita belajar semuanya. Setelah kita dapat semuanya, insya Allah mudah mengamalkan agama secara sempurna. Keikhlasan terjaga, tawaduk kita dapatkan. Alhamdulillah. Betapa nikmatnya kalau orang punya sifat-sifatnya. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan, innal mu'mina layudriku bihusni khuluqihi darajatal qa'imi shaim. Atau kamu kala Rasulullah SAW. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dia bisa mencapai derajat orang yang selalu bangun malam dan selalu puasa pada siang hari. Makan malam bangun terus, siang puasa terus. Kalau yang ini nampaknya gak pernah begitu. Malam juga kadang-kadang aja bangun tahajudnya. Siang hari juga kadang puasa kadang enggak. Tapi akhlaknya baik. Ini sudah sama derajatnya dengan orang yang puasa terus-terusan, tahajud terus-terusan. Rasulullah SAW menjanjikan, Ana za'imun dibadin fi rabbil jannah liman tarakal mira' wa imkan wa hiqa. Aku jaminkan sebuah rumah di samping surga bagi orang yang tidak mau berdebat. Walaupun dia benar. Benar itu sudah. Kalau debat dia menang. Tapi dia hindari. Allah Ta'ala sediakan sebuah istana di samping surga. Wa ana za'imun dibadin fi rabbil jannah liman tarakal kadiba wa imkan maziha. Aku menjaminkan, menjadi penjamin sebuah istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bergurau. Wana zaman baitin fi ala jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjaminkan, menjadi penjamin sebuah istana di puncak surga bagi orang yang baik akhlaknya. Nah, di rahmatullah. Yang perlu belajar akhlak siapa? Semuanya perlu belajar semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang ulama, yang awam, yang orang lama, orang baru, perlu belajar semuanya. Makanya kita dalam keluar kita, kalau memang dapat bagian khidmat, kita syukuri ini waktunya belajar. Ini waktunya belajar. Semua tugas kita jalankan. Ini untuk proses perbaikan diri kita. Kita lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang badui bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiapkan kamar tamu, dijamu, makan. Maka malam itu dia makan kekenyangan. Sedangkan pembantu Rasulullah Sallam tidak tahu kalau di dalam kamar tamu ada orangnya, maka dikunci dari luar. Sedangkan orang badui ini makan kekenyangan, akhirnya sakit perut, tidak bisa keluar dia. Akhirnya keluar ke sana kemari, lari ke sana kemari, tidak bisa keluar, akhirnya berceceran kotorannya dalam kamar tamu. Pagi hari dia mau keluar, malunya bukan main. Gimana ini caranya? Maka diintip begitu Rasulullah SAW para sahabat sholat, dan memang sudah dibuka pintunya dari luar, langsung dia lari sejauh-jauhnya. Begitu dia jauh dari ruang Rasulullah SAW, baru dia ingat pedang saya ketinggalan. Gimana ini? Sedangkan bagi orang Arab, pedang sama dengan nyawa. Tidak bawa pedang sama dengan tidak bawa nyawa. Tapi kalau ini datang malu taruhannya gimana ini? Hadirin rahimakumullah, maka akhirnya dia putuskan, saya harus kembali, saya akan ambil. Begitu akan mendekat, ini orang Badui belum Islam waktu itu, terdengar Rasulullah SAW sedang musyawarah dengan para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini kan kotoran orang Badui, dari kami yang bersihkan. Benar, tapi ini rumah saya dan tamunya tamu saya yang bersihkan. Loh, tapi ini kan seorang nabi, kok ini orang Badui? Enggak, ini rumah saya, tamunya tamu saya sendiri, saya yang bersihkan sini. Jangan, ya Rasulullah, engkau terlalu mulia. Akhirnya hampir bertengkar gara-gara ingin membersihkan kotoran ini. Allah. Itu seorang nabi, pimpinan Allah. Maka perlunya kita belajar khidmat. Dan khidmat ini pun kita lakukan dengan sangat ikhlas. Dengan ikhlas. Sehingga kita dengar cerita masyayikh-masyayikh kita, ulama-ulama kita. Mereka khidmat pun dengan sembunyi-sembunyi. Khidmat pun dengan sembunyi-sembunyi. Sebab walaupun namanya khidmat, tidak sembunyi-sembunyi, tidak bisa mengontrol niat, bisa-bisa riak malah. Tuh lihat orang lama juga mau nyapu, pengennya dapat seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, tatkala ingin bersihkan WC, mereka malam-malam. Supaya tidak ketahuan. Supaya tidak ketahuan. Supaya betul-betul hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tidak diberitahukan, tidak disiar-siarkan. Malah disembunyikan. Tapi itulah hadirin rahimakumullah, bagaimana keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal apapun yang dilakukan di tempat tersembunyi apapun akan pasti akan keluar di tengah manusia. Akhirnya orang tahu juga bahwa beliau malam-malam membersihkan, keluar saat membersihkan WC sendirian. Sudah suara entar. Hadirin rahimakumullah, maka perlunya kita belajar khidmat. Dan khidmat ini pun dengan ikhlas juga. Sebab semua amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Jangankan amalan khidmat, amalan dakwah, amalan keluar, amalan mati syahid. Tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seorang baca Al-Quran. Tengah-tengah dia baca Al-Quran, ada orang lewat di samping rumahnya. Dia tidak tahu siapa orang ini. Tapi karena ada orang lewat, maka dia agak merdukan sedikit suaranya. Waktu baca ayat tadi, malam harinya dia mimpi ditunjukkan pahala bacaan-bacaan. Maka satu ayat loh, ini kenapa nggak ada pahalanya? Waktu itu kan kamu bacanya, kamu baguskan. Iya, tapi itu ikhlas karena Allah. Cuma saya baguskan dikit karena ada orang lewat. Ya, hapus pahalanya. Dan ini tidak ada yang bisa menilai. Tidak ada ulama, bahkan malaikat pun tidak tahu siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas. Makanya kalau ingin menilai, nilai diri kita sendiri. Insya Allah. Paling mudah menilai diri kita sendiri sebenarnya. Kita tahu kelemahan kita, tahu niat kita. Itu namanya kasyaf. Itu namanya kasyaf. Wah, ini saya enggak ikhlas ini. Kasyaf berarti udah. Ini akhlak saya masih enggak baik, ini masih sering takabur. Oh, ini kasyaf ini orang ini berarti. Tapi enggak usah diberitahukan kepada orang. Saya sekarang tahu akhlak saya enggak baik. Oh, enggak. Diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, akhlak saya masih enggak baik, ya Allah, perbaiki. Kemudian katakan, kalau ingin cerita keburukan, bukan di depan orang. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata-kata Hamzah radhiyallahu anhu, dia katakan, nafaqah Hamzah, nafaqah Hamzah, ini tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Kalau kita hari ini meniru kata-kata itu, mungkin kata-katanya sama, tapi niatnya sudah beda mungkin. Mungkin orang ini niatnya supaya dianggap imannya hebat seperti Hamzah. Wah, ini takut sekali ini pada Allah seperti Hamzah. Lihat, itu sering mengatakan saya munafik. Padahal hatinya niatnya lain. Ya. Makanya kata-kata saya ini orang paling lemah, saya ini orang paling bodoh. Itu baik kalau dihadapkan, diucapkan kepada Allah. Nah, kalau diucapkan kepada makhluk, apa gunanya? Makhluk yang diadukan tidak akan bisa bantu. Kadang-kadang orang yang dengar juga tambah lemah. Kita sendiri, yang orang yang ucap sendiri kadang merasa kabur. Kamu gak tahu sebenarnya saya ini hebat. Saya ini orang yang kuat dakwahnya. Itu kan pura-pura saya saja. Bisa begitu. Maka yang mengadukan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga keikhlasan kita. Kita adukan. Akui kelemahan kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya ini masih sering menipu orang, ya Allah. Masih sering membohongi orang, ya Allah. saya ini suka berpura-pura depan orang, ya Allah. Dan orang terlalu khusnuzan pada saya misalnya begitu. Insyaallah. Ya. Dan ini kita sampaikan pada semuanya. Kita keluar dengan Allah SWT. Kita sampaikan ini pada semua orang. Sebab ini bukan tanggung jawab siapa-siapa. Tanggung jawab seluruh orang muslim. Kerja dakwah bukan program dari masyaye, bukan program dari antapani, bukan program kebun jeruk, bukan program Izamuddin, bukan program jamaah tablik. Kata orang tua kita di Jakarta, kalau ada yang bilang ini jamaah tablik, kasih tahu jamaah tablik sudah bubar. Yang ada siapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada namanya jamaah tablik. Yang ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam yang ada. Tanggung jawab siapa ini dakwah ini? Tanggung jawab umat Islam. Tanggung jawab semua orang. Wah, ini jamaah tablik jatah. Oh, bukan. Saya jamaah Masjid Nurul Yaqin. Nah, gitu. Dari mana bawa jamaah tablik? Bukan. Ini jamaah dari Al-Hidayah. Ini jamaah dari Al-Muqarrabin. Nah, gitu saja ta'arufnya. Bukan. Ini kami, Pak. Jamaah tablik datang ke sini. Oh, enggak ada. Siapa yang angkat jadi anggota jamaah tablik? Ini enggak ada. Umat Islam. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tugas-tugas semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tugas satu orang, tugas dua orang, tugas seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi yang bisa melanjutkan selain umat beliau. Itu kan ulama, bukan semuanya punya tugas. Yang ulama, yang orang awam, semuanya punya tugas untuk menyampaikan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang tahu satu ayat pun diperintahkan untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak harus jadi ulama dulu, harus jadi alim dulu, hafal Quran dulu. Enggak. Kita tahu kalimat thayyibah, sampaikan kalimat thayyibah. Tahu fadilah sholat, sampaikan fadilah sholat. Dakwah itu begitu mudah. Apa yang kita tahu, sampaikan saja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Rubba mumallagin aw amin sam'in." Banyak orang yang diberitahu ternyata lebih paham daripada yang ngasih tahu. Enggak apa-apa, dia lebih alim, enggak apa-apa, kita ajak itu. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang hikmah, cara yang lemah lembut. Kita banyak doa pada Allah SWT. Jadi dakwah kita sekarang belum mulai, yang sebenarnya dakwah belum mulai. Dakwah yang sebenarnya mulainya nanti tatkala dakwah pada orang-orang kafir. Sehingga orang kafir mau masuk Islam. Enggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Enggak mau perang. Itu dakwah yang sebenarnya. Sekarang ini kita baru muzakarah saja. Hanya mengingatkan kepada orang-orang muslim bahwa ini adalah tugas kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Semua yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tanggung jawab untuk berdakwah. Wah, ini gara-gara ulama enggak keluar ini. Akhirnya jadi begini. Oh, jangan salahkan ulama, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan-jangan kita yang salah. Dan memang ternyata begitu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tiga golongan yang paling berpengaruh pada maju mundurnya perjuangan agama ini. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza tabaya'tu bil 'ainah." Bila kalian mulai sibuk berjual beli. "Wa akhadhum adnabal baqar." Dan kalian sibuk di belakang ekor-ekor sapi. "Waraditum bizzara'." Dan kalian rela bersusah payah di tengah sawah. "Wa taraktumul jihad." Dan kalian tinggalkan jihad, memperjuangkan agama. "Sallallahu alaikum dillan." Allah Ta'ala akan timpakan kehinaan pada kalian. "La yanzau hatta tarju'u ila dinikum." Tidak akan dicabut kehinaan sampai kalian kembali pada memperjuangkan agama. Sehingga kata ulama, tiga golongan yang paling mempengaruhi kemajuan dakwah dan kemundurannya. Bukan ulama ternyata, siapa? Pedagang, petani, peternak. Ini yang paling berpengaruh di masyarakat. Jangan-jangan kita karena sibuk dalam salah satu, kita gak dakwah serius, ini dakwah yang mundur. Oh, bilangin ulama itu bukan. Ini kata Rasulullah SAW begitu. Kebanyakan orang meninggalkan dakwah itu sebabnya salah satu dari tiga ini, kata beliau. Sibuk berdagang, sibuk beternak, atau sibuk bertani. Nah, kalau tiga orang yang kembali dakwah betul-betul, maka yang lainnya akan ke bawah, insya Allah. Oh, saya bukan pedagang, bukan petani, bukan peternak, berarti enggak usah dakwah, enggak begitu juga. Semuanya dakwah. Dakwah ini mudah, dakwah ini menyenangkan. Dakwah ini dicintai oleh Allah SWT. Orang yang mengajak pada Allah Ta'ala akan dicintai oleh Allah SWT. Jangankan bicara. Orang baru keluar dari Allah Ta'ala, kemudian pusing kepalanya, dia sabar, maka semua dosanya yang lalu diampuni. Udah belum dakwah nih, belum narik orang, belum. Baru keluar pusing kepala, dia baru saya izin pusing. Izin boleh, boleh silahkan. Udah, pusing kepalanya dia sabar, ingat pahala Allah. Dia dosanya diampuni. Betapa nikmatnya. Terkena debu ada pahalanya, kepanasan ada pahalanya, kedinginan ada pahalanya, tersandung ada pahalanya, kena duri ada pahalanya. Keluar dari Allah Ta'ala semuanya ada pahalanya, kesulitan-kesulitan berpahala semua. Sehingga Abu Darda, sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tatkala tahu fadilah-fadilah ini, beliau berdoa, ya Allah berikan padaku sakit panas selama-lamanya, tapi jangan sampai tidak bisa memperjuangkan agama. Sehingga semua orang yang selamat dengan beliau, loh, kamu kok panas? Ya, saya sakit panas. Saya yang minta pada Allah supaya saya sakit panas, tapi tidak bisa, tapi tetap bisa memperjuangkan agama. Sehingga beliau tetap mengajar, tetap berzikir, tetap berdakwah, tetap keluar dari Allah Ta'ala dalam keadaan sakit panas seperti itu, karena tahu fadilahnya. Sedangkan kita yang lemah jangan minta sakit panas, minta sehat walafiat saja. Kadang kita sehat saja susah keluar, apalagi sakit. Makanya kita mintanya yang mudah-mudah saja. Ya Allah mudahkan untuk keluar 4 bulan. Ya Allah mudahkan keluar 40 hari. Yang mudah-mudah saja, yang susah nggak usah diminta. Kan mudah, insya Allah ya. Mudah saja, tinggal gimana? Ya tulis nama, nanti musyawarah gimana caranya. Mudah keluar itu. Jangan yang susah-susah, yang mudah-mudah saja. Kan tinggal berdiri, saya siap keluar 4 bulan, kan mudah itu. Mudah enggak berdiri? Mudah. Berdiri mudah, nanti tinggal ke atas tinggal jalan, mudah. Tulis nama, yang mudah juga itu. Dakwah ini mudah sekali. Nanti ada masalah, tinggal musyawarah, tinggal diam, diputuskan. Ya, kan mudah juga itu. Mana yang susah? Insya Allah ya. Nah, yang siap 4 bulan, insya Allah, silakan.